Kemudian dua pertanyaan lagi barangkali. Yang selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan dalam ayat ke-6 surat An-Naba, Allah menjadikan bumi sebagai hamparan. Ya, bumi sebagai hamparan. Alam naj'alil ardha mihada, begitu bunyinya. Alam naj'alil ardha mihada, bukankah kami jadikan bumi itu? Bukankah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan? Bukankah kami telah menjadikan bumi itu menjadi hamparan? Nah, pertanyaannya berarti bumi datar. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bumi itu bulat? Tidak ada pertentangan. Bumi datar itu karena dipandang oleh kita di atas bumi ini. Kita yang berada di atas bumi, kita tidak melihat buminya bulat. Kita berada di, kalau kita berada di bumi, ya, kita melihat bumi itu tidak kelihatan bulatnya. Tapi ketika orang naik ke langit, nah, di atas pesawat dan terus semakin naik, kemudian akan mendapatkan bahwa bumi itu apa? Bahwa itu bumi itu bulat. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan bukankah telah kami jadikan bumi sebagai hamparan, itu bagi pandangan kita yang berada di bumi, bukan berada di angkasa. Adapun yang berada di angkasa, dia melihat bumi itu bulat. Dan itu tidak bertentangan, karena ayat ini memerintahkan kepada orang-orang musyrikin untuk melihat apa yang ada di depan matanya. Apa yang ada di depan matanya, yang dia berada di bumi tersebut, dia melihat bumi itu sudah dihamparkan. Nah, dan ini tidak bertentangan dengan yang mengatakan bumi itu bulat, karena bumi itu bulat ketika dilihat dari angkasa. Nah, karena saking besarnya bumi, maka orang itu, dan saking kecilnya orang ya, yang berada di bumi tadi, sehingga tidak, ketika orang itu berada di bumi tidak melihat bumi itu bulat, karena dia sangat kecil dan buminya sangat besar, perbandingannya sangat besar dibanding dengan dirinya, maka yang dia lihat hanyalah hamparan saja. Tapi bagi orang yang naik ke angkasa, dia melihat bumi itu bulat. Nah, sehingga ini bisa dipadukan dua-duanya.